Yuk kita nyanyi bareng-bareng di sini. Yang bisa tahu lagunya. Hanya dia. Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curah. Saatku ingin bercerminkan diri, cerminku pecah seribu, pecah seribu. Semua bisa nyanyi monokopi ya, refnya ya. Satu, hanya dia. Dia, dia, dia, dia. Terima kasih Tanda. Dia, dia, dia, hanya dia. Semua, hanya. Baik, yang mau foto boleh, tapi nyalanya satu persatu, gak usah borongan ini ya. Oke, masih semangat semuanya.